saat ini ku mau dapatkan kekasih yang bisa mencuri hatiku. Terlalu lama ku mencari dan mencari kekasih yang bisa mengerti diriku. Ku ingin dia mengisi hari-hariku. Ku ingin dia selalu hadir dalam hidupku. Saat ini ku mau dapatkan kekasih yang bisa mencuri hatiku. Terlalu lama ku mencari dan mencari kekasih yang bisa mengerti diriku. Ku ingin dia mengisi hari-hari. Dia selalu hadir dalam hidupku.